إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para pendengar dan pemirsa Radio Mutiara Quran, para pendengar, bapak-bapak, ibu-ibu, pendidik, para orang tua, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermajelis pada malam hari ini, yang insyaallah kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal yang sering terjadi di masyarakat kita, terutama dalam hal pendidikan, yaitu tentang tidak naik kelas. Tidak naik kelas merupakan sesuatu yang ditakuti oleh semua anak. Bahkan orang tua pun juga berusaha sekuat tenaga agar anak-anaknya itu jangan sampai tidak naik kelas. Tidak naik kelas ini akan kita bahas kesempatan kali ini, karena hal ini adalah hal yang sangat penting perlu kita ketahui tentang maslahah dan madharatnya adanya tidak naik kelas tersebut. Sebagaimana yang telah kita ketahui, seorang anak yang dia tidak naik kelas itu disebabkan karena kemampuan akademis yang dimiliki oleh anak tersebut dianggap belum mampu untuk mengikuti di kelas yang lebih lanjut. Sehingga karena dianggap tidak mampu untuk mengikuti kelas yang lebih lanjut tersebut, maka dia tinggal di kelas yang lama. Ini yang kita ketahui tentang tidak naik kelas. Sebagai contoh, seorang anak selama 1 tahun pelajaran berada di kelas 4 SD sebagai contoh, atau di MI atau di Salafiyah Ula. Karena dia tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas 4 tersebut, akhirnya pengajar memutuskan bahwa dia tidak akan bisa mengikuti pelajaran di kelas berikutnya, yaitu kelas 5. Akhirnya dia tetap tinggal di kelas 4. Nah, kalau kita lihat dari segi pendidikan Islam, apakah hal ini itu betul-betul menimbulkan maslahah yang baik bagi anak, atau justru sebaliknya bisa menimbulkan madharat atau kerusakan pada diri anak? Tentu saja kita kembalikan bagaimana Islam ini mengatur tentang masalah tingkatan pendidikan, yang dalam pendidikan Islam ini sering disebut dengan marhalatun numu, yaitu fase-fase perkembangan. Dalam hal ini adalah fase-fase perkembangan anak. Yang kita bahas kali ini adalah tentang pendidikan anak. Tentu saja kita batasi bahwa yang dimaksud anak di sini adalah usia sebelum balig. Ya, usia sebelum balig. Namun di dalam pendidikan Islam, anak yang setelah usia balig tidak disebut anak lagi, tapi sudah dalam kategori dewasa. Maka kalau kita sebutkan tentang anak di sini adalah yaitu anak-anak usia sebelum balig. Bagaimana tentang tingkatan kelas yang ada dalam pendidikan Islam? Sementara kita lihat di masyarakat kita tentang pendidikan ini, ada kelas-kelas yang antara lain mulai dari SD itu dibagi menjadi 6 kelas, ya, usia 6 sampai 12 tahun, ya, kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian setelah itu ke tingkatan pendidikan yang berikutnya, yaitu tingkat sekolah menengah yang sering disebut SMP atau MTS, atau ada yang disebut juga Salafiyah Wusta, itu dibagi menjadi 3 tingkat. tiga kelas, yaitu kelas 7, 8, dan 9. Kemudian setelah itu naik lagi ke tingkatan pendidikan yang lebih tinggi lagi, yang disebut dengan SMA atau SMK atau Aliyah, Madrasah Aliyah, atau bisa nama yang lainnya, yang intinya adalah sekolah yang lebih tinggi dari sekolah menengah pertama. Itu dibagi menjadi tiga kelas juga, yaitu kelas 10, 11, dan 12. Nah, apakah pembagian kelas itu kemudian apa namanya sesuai dengan marhalah, sesuai dengan fase perkembangan yang telah dibagi oleh para ulama? Kita kembalikan bagaimana nanti masalah ini, apakah memang itu tidak masalah atau mungkin justru harusnya itu perlu adanya perbaikan. Sebagaimana para ulama yang merujuk ke dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Ar-Rum ayat yang ke-54, Allah alladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Jadi di ayat ini disebutkan bahwa yang menjadikan manusia atau anak dari lemah menjadi kuat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena hasil latihan semata-mata, latihan dari yang kita lakukan kepada anak-anak kita, bukan semata-mata hasil didikan dari kita, tapi sejatinya semua itu adalah dikembalikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nuqirru fil arhami ma nasa'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litabluhu asuddakum. Dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Dari dua ayat tersebut dan masih banyak ayat yang lain yang menyebutkan bahwa sesungguhnya manusia itu mengalami fase perkembangan, demikian juga anak-anak kita. Nah, fase perkembangan itu menunjukkan bahwa Allah lah yang menumbuhkan manusia, yang menjadikan manusia yang tadinya lemah, yang tadinya bayi, yang bahkan yang mengeluarkan dari rahim ibunya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ditumbuhkan dan akhirnya menjadi dewasa. Jadi bukan semata-mata tumbuhnya anak itu karena pendidiknya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sunnatullahnya menumbuhkan anak-anak kita sehingga menjadi dewasa. Akhirnya dari ayat-ayat tersebut para ulama membagi ya marhalah untuk anak-anak. Marhalah itu adalah fase-fase perkembangan, atau bisa kita katakan pembagian-pembagian usia ya, yang dibagi oleh sebagian ulama. Antara lain, anak itu dibagi menjadi tiga marhalah atau tiga fase. Marhalah yang pertama disebut dengan marhalah tufulah. Marhalah tufulah dalam hal ini adalah anak usia 0-7 tahun. Kemudian berikutnya adalah marhalah tambyiz, yaitu usia 7-10 tahun. Sebagian ulama menyebut sampai 12 tahun. Kemudian yang ketiga adalah marhalah murahaqah, yaitu usia 10 tahun sampai balig. Nah, setelah balig bukan anak-anak lagi tapi sudah dewasa. Nah, merujuk dari pendapat sebagian ulama ini bahwa anak dibagi menjadi tiga fase, 0-7 tahun, 7-10, kemudian 10 sampai balig. Nah, kemudian perlu kita perhatikan dalam hal ini, fase tersebut dibagi berdasarkan usia anak, bukan dibagi berdasar kemampuan akademis anak. Jadi bisa kita tegaskan di sini bahwa pembagian fase tersebut itu dibagi bukan berdasar kemampuan akademis atau kepintaran anak atau prestasi anak, tetapi dibagi berdasar usia anak. Oleh karena itu, kalau kita apa namanya, menjadikan anak itu tidak naik kelas, tidak naik kelas, maka bisa kita katakan ya, berdasarkan fase-fase tadi, bisa kita katakan bahwa anak tersebut tidak bertambah usia, karena kelas itu ya, kenaikan atau tingkatan kelas berdasarkan marhalah tadi, tiga marhalah tadi itu berdasarkan usia. Maka tidak naiknya anak ya ke kelas berikutnya yang didasarkan atas kemampuan akademis atau prestasi anak, maka hal ini akan memunculkan permasalahan yang akhirnya nanti, yang seharusnya anak yang bertambah usia itu metode pendidikannya adalah mengikuti usianya, tapi karena dia tidak naik kelas, akhirnya metode pendidikannya tetap sama seperti usia yang di bawahnya. Tentu saja ini akan menjadikan permasalahan pada diri anak. Ini kalau kita kaitkan dengan apa namanya, marhalatun numu atau fase perkembangan anak yang kita sebutkan tadi. Terus kemudian lagi, di samping metode pendidikan yang diterapkan kepada anak yang tidak naik kelas tadi tidak sesuai dengan usianya ya, bisa jadi juga ada rasa minder pada diri anak ya, karena apa, setiap anak itu butuh pengakuan dan diakui bahwa dirinya itu hebat. Tetapi begitu dia tidak naik kelas, maka merasa bahwa dirinya itu bodoh, bahwa dirinya itu tidak hebat. Muncullah rasa minder, ya, kepercayaan dirinya tidak muncul. Dan tentu saja ini akan menimbulkan mandorat bagi diri anak. Sebagaimana yang perlu kita ketahui bahwa setiap anak itu hebat. Tapi kalau ada anak yang tidak diakui kehebatannya, maka jadilah dia menjadi anak yang minder, kadang-kadang sulit dalam bergaul dan sebagainya. Ini dari sisi apa namanya, efek psikologis pada diri anak. Terus kemudian dari sisi pengajar tentang tidak naik kelas ini, yang asalnya seseorang yang tidak naik kelas itu adalah karena dianggap tidak mampu. Akhirnya dia tidak naik kelas untuk mengulang pelajaran yang tidak mampu tersebut, sehingga dia mampu kemudian baru ke pelajaran berikutnya. Itu asalnya adalah demikian. Namun kadangkala ya, kadangkala ketidaknaikan kelas anak itu dijadikan sebagai sarana hukuman bagi anak, agar anak itu jera ya. Karena jera akhirnya dia akan menjadi lebih baik. Tentu saja hal ini tidak tepat, karena ketidaknaikan kelas anak itu bukan karena hukuman. Hukuman dan tidak naik kelas itu adalah berbeda. Nah, ini perlu kita perhatikan ya, bahwa ketidaknaikan kelas anak itu harusnya adalah semata-mata karena memang dia tidak mampu ya, walaupun sebenarnya ini kalau dikaitkan dengan marhalah tadi itu adalah tidak sesuai, karena bertambah apa, kenaikan fase ya, itu didasarkan pada usia bukan pada kemampuan akademis. Jadi kesimpulannya ya, tentang tidak naik kelas untuk anak-anak ya, untuk anak-anak yaitu fase-fase pendidikan sebelum balig itu seharusnya ditiadakan ya. Jadi bisa kita katakan untuk pendidikan anak, karena fase peningkatan fase perkembangan anak itu adalah berdasar usia, maka seharusnya tidak ada tidak naik kelas ini. Karena kalau ada anak tidak naik kelas itu muncul berbagai kemandorotan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Namun demikian, apabila pendidikan ini dikhususkan untuk memilih sesuatu ya, memilih karyawan sebagai contoh, atau memilih tenaga terampil, maka tidak masalah. Sebagai contoh, anak yang sudah kuliah ya, atau anak yang sudah lulus dari SMK atau mungkin pelatihan-pelatihan yang lain ya, misal sebuah apa namanya, sebuah lembaga membutuhkan tenaga terampil di bidang teknik, contoh di bidang teknik perkayuan sebagai contoh, maka sebelum mereka menerima tenaga untuk perkayuan itu diadakan pelatihan. Dan di pelatihan itu ada kelas-kelas, sebagai contoh mungkin ada tiga kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Barang siapa yang sudah bisa lulus dari apa namanya pelatihan itu, maka bisa diterima apa namanya dari diterima menjadi tenaga terampil pada lembaga tersebut. Namun seandainya dia mungkin dari materi dasar dia tidak paham ya, maka hal ini akan menjadi bahaya bagi dia, akan menjadi mandorot bagi dia apabila dia dinaikkan kelas, karena apa, belum paham. maka seharusnya dia tetap tinggal kelas untuk mengulang materi yang dia belum paham. Sehingga setelah materi dasar itu paham, akhirnya dia bisa mengikuti materi selanjutnya. Sampai akhirnya dia bisa lulus dan terampil dan bisa menjadi tenaga keterampilan, ya tenaga terampil yang dibutuhkan oleh lembaga tersebut. Jadi intinya tidak naik kelas itu seharusnya itu cocok sekali digunakan untuk lembaga-lembaga pelatihan yang mana tenaganya itu langsung digunakan langsung untuk oleh sebuah lembaga. Jadi tenaga-tenaga terampil yang dididik di situ. Tapi untuk pendidikan anak yang mana pendidikan anak itu melingkupi, yaitu melingkupi rasa ya atau hati anak, melingkupi pikiran atau akal anak, kemudian melingkupi fisik ya atau jasad anak, tentu saja kita nggak bisa kemudian anak tidak naik kelas hanya didasarkan pada kognitif saja, padahal pendidikan itu lingkupannya luas, bukan hanya sekedar kognitif, bukan hanya sekedar hafalan atau pengetahuan saja, tapi di afektif dan psikomotor pun juga perlu dipertimbangkan. Nah maka bisa kita katakan bahwa tidak naik kelas itu boleh pada lembaga-lembaga pelatihan yang mana tenaganya langsung digunakan oleh perusahaan atau digunakan lembaga yang membutuhkan tenaga ahli di bidang keterampilan. Namun untuk fase-fase sekolah ya anak di bawah balik ya, atau mungkin setelah balik melakukan adanya recovery, maka yang pendidikan ini melingkupi berbagai aspek ya pada diri anak, yang pendidikan ini adalah merupakan penumbuhan ya penumbuhan semua karakter anak, bukan karena semata-mata keterampilan saja, maka sejatinya tidak ada tidak naik kelas. Ini yang bisa kita jelaskan ya, kembali kepada ayat tadi, kemudian pendapat para ulama ya tentang marhalatun numu ya pembagian fase. Maka perlu kita mungkin berpikir ulang lagi untuk untuk menidak naikkan anak. Sebab berdasarkan pengamatan dari para praktisi pendidikan ya, anak yang tidak naik kelas itu yang kemudian dia menjadi lebih pintar ya setelah tidak naik kelas, kemudian menjadi lebih baik, itu lebih sedikit dibandingkan yang tidak, justru tambah menjadi lebih tidak baik. Jadi intinya ketidaknaikan kelas itu sebagian besar menyebabkan justru anak makin menjadi tidak tambah pintar ya, justru malah menjadi anak menjadi tambah minder, bukan menjadi percaya diri. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Mungkin kita sebagai orang tua pun juga secara naluri kita ya, kadangkala kasihan sekali melihat anaknya ya apabila dia tidak naik kelas ya. Karena secara naluri juga ya, bahwa anak yang belajar bersama dengan adik kelasnya yang usianya di bawahnya tentu saja akan kesulitan ya. Akan kesulitan, pasti dia akan mengikuti metode yang digunakan untuk adik kelas yang umurnya di bawahnya. Enggak mungkin dia mungkin tidak naik kelas hanya satu atau dua orang, kemudian gurunya atau pendidik itu menerapkan metodenya mengikuti yang sudah besar, pasti mengikuti yang kebanyakan anak di situ. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya tentang tidak naik kelas ya. Namun demikian perlu kita ketahui bahwa memang pendidikan di masyarakat kita masih ada ya diperlakukan tentang ketidaknaikkelasan ini. Namun kita harusnya menyikapi dengan bijak ya, menyikapi dengan bijaksana tentang adanya ini. Janganlah kita kemudian membuat sesuatu yang menimbulkan keresahan ya pada masyarakat ya. Tapi memang kita sebagai orang tua itu adalah tanggung jawab kita dalam mendidik anak ya. Tanggung jawab itu ada di pundak kita, bukan ada di sekolah atau lembaga pendidikan. Maka kita selalu berusaha ya, bersungguh-sungguh ya, untuk mendidik anak-anak kita dengan kembali kepada apa yang Islam ini ajarkan untuk mendidik anak-anak, sehingga harapannya apa yang kita lakukan pada anak kita itu adalah tepat ya, sesuai dengan hakikat manusia itu sendiri, karena anak kita adalah manusia. Sehingga pendidikan yang kita terapkan pada anak kita betul-betul sesuai untuk anak kita. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasan materinya. Semoga bermanfaat di kesempatan malam hari ini tentang materi kita yaitu tidak naik kelas. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dan bagi Anda, sobat dan keluarga Qurani sekalian Yang ingin bertanya kepada Al-Ustadz, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 08953 9903 0417, atau dapat melalui live chat channel YouTube kami. Baik, yang pertama kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Datangnya dari Bapak Yahya di Telogo Timur, Telogo Sari. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mungkin dengan tidak naik kelas bisa membuat efek jera bagi anak yang malas dan nakal. Apakah ini sudah efektif dari lembaga pendidikan ataukah sebuah kezaliman? Padahal anak tersebut orang tuanya miskin dan soleh. Silakan Ustaz. Ya, sering sekali memang tidak naik kelasnya itu ini untuk membuat apa namanya efek jera. Padahal sejatinya tujuan tidak naik kelas itu bukan untuk hukuman sebenarnya. Ini sebuah hal yang seharusnya tidak dilakukan. Jadi seorang guru atau pendidik menjadikan anak tidak naik kelas karena sebagai hukuman. Padahal sejatinya tidak naik kelas itu bukan hukuman, karena ketidakmampuan anak. Nah, kalau kita ketahui bahwa di dalam pendidikan karakter ini, ya, anak nakal, ya, yang terkait dengan masalah akhlak, ya, itu penanganannya adalah bukan dengan hukuman, tapi sebagaimana kita ketahui adalah dengan empati. Dimulai dengan empati sebagaimana yang telah kita bahas. Justru kita menjadi apa namanya dekat dengan anak, ya, lebih sayang kepada anak, lebih perhatian kepada anak apabila anak bermasalah, bukan akhirnya menjadi dijadikan anak itu menjadi jera. Jera dalam artian apa? Dia agar nanti tidak nakal lagi. Padahal sebagaimana kita ketahui, hukuman itu diberikan kepada seseorang yang bermasalah, yang tidak berakhlak, itu hanya diberikan kepada orang yang sudah imannya kuat dan sudah berilmu. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ka'ab bin Malik, ketika Ka'ab bin Malik itu tidak ikut perang Tabuk, maka Ka'ab bin Malik dihajar. Biar apa? Biar jera, biar tidak lalai lagi. Ini dilakukan kepada seorang yang sudah kuat imannya dan berilmu. Seandainya mungkin murid kita itu dia sudah betul-betul akhlaknya bagus, biasanya sudah kuat keimanannya, dia berilmu, tapi sesekali ternyata dia itu lalai. Dengan kelalaian itu bisa diberikan hukuman. Nah, hukuman itu bukan berupa tidak naik kelas, tapi hukuman yang konsekuen, ya. Hukuman yang konsekuen dengan yang apa namanya di pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut. Karena apa? Kalau dia tidak naik kelas, maka akan mengulang semua pelajaran, padahal tidak semua pelajaran itu dia tidak paham. Bisa jadi karena dua pelajaran saja yang dia tidak menguasai, tapi kenapa harus semua pelajaran harus dia ulang lagi itu? Ya. Dan ini tentu saja akan membuang waktu anak, ya. Dan tentu saja ini akan apa namanya membuat anak menjadi lebih jenuh. Karena apa? Merasa sudah bisa, kenapa saya harus mengulang itu? Dan lagi dia harus berkumpul bersama adik kelasnya. Bisa dibayangkan ketika dia masuk kelas pertama kali tahun ajaran baru, yang teman-temannya sudah naik kelas, tapi ternyata dia tinggal di kelas bersama adik kelasnya. Itu betapa sakitnya perasaan anak tersebut. Maka ada metode lain dalam pendidikan ini, yaitu ada metode remedi. Setelah anak tidak mampu, ada kan remedi, diulang sampai dia mampu. Akhirnya setelah remedi itu berhasil, akhirnya dia bisa naik kelas. Ini tentu saja bijak sekali, ya, apabila kita menerapkan sistem remedi ini. Kecuali memang kalau memang lembaga yang kita lakukan adalah untuk lembaga pelatihan, ya, yang begitu lulus langsung digunakan oleh perusahaan, sehingga dengan sertifikat yang kita keluarkan perusahaan bisa percaya. Tapi sekolah yang kita kita bina ini itu adalah sekolah umum, yang mana anak lulus saja kan belum tentu bisa langsung ke dipakai oleh masyarakat, karena pendidikan yang kita berikan adalah masih umum. Ini harusnya tidak dilakukan ketidaknaikan kelas pada diri anak. Makanya untuk menimbulkan efek jera ini sejatinya jangan dilakukan dengan tidak naik kelas, tapi dengan hukuman yang konsekuen, atau kita sebut dengan consequential learning, yaitu hukuman yang diberikan tapi masih terkait atau masih selaras dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Contoh hukuman yang tidak konsekuen, ya, sebagai contoh seorang anak misal dia terlambat sholat, ya, padahal di aturan sekolah itu mungkin barang siapa atau anak yang terlambat sholat maka dia akan mendapatkan hukuman. Ternyata hukumannya adalah membersihkan kamar mandi. Maka kalau disebutkan di sini, apa hubungannya terlambat sholat dengan membersihkan kamar mandi? Tentu saja ini tidak membuat anak menjadi apa namanya sadar ya, tapi justru mangan bisa jadi muncul rasa tidak suka, atau mungkin yang lebih parah lagi muncul dendam pada diri anak. Karena apa? Enggak ada hubungannya. Maka seandainya anak itu sebagai contoh, ada anak mungkin anak SD. Di situ ada aturan ya, barang siapa yang sholatnya masih tidak tertib ya, sebagai contoh anak yang sudah 10 tahun ya. Sudah 10 tahun ya, kelas 5 sebagai contoh ya. Barang siapa atau siswa atau murid yang sholatnya tidak tertib, maka dia akan dihukum. Ternyata ada anak yang sholatnya tidak tertib. Dia mungkin lari-lari, dia masih dorong-dorongan dengan temannya, dia mungkin masih ngobrol dengan temannya ketika sholat. Nah, maka hukuman yang konsekuen itu bukan terus akhirnya mereka kemudian kita kumpulkan, kemudian suruh nulis pernyataan minta maaf satu lembar, atau mungkin suruh lari. Apa hubungannya sholat dengan lari? Atau mungkin suruh membersihkan kamar mandi, gak ada hubungannya. Maka kita cari hukuman yang selaras dengan pelanggaran dia. Maka begitu selesai sholat dikumpulkan, siapa tadi yang bicara ketika sholat, siapa tadi yang bicara sholat masih dorong-dorongan. Akhirnya apa? Kita katakan kepada murid-murid tersebut, kemarin-kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Guru bahwa jadi apa namanya sholatnya batal, dan anak-anak itu paham. Kita tanya kepada anak-anak, kalau sholatnya batal berarti bagaimana? Oh, berarti sama seperti tidak sholat. Maka hukumannya apa? Mereka mengulang sholat itu lagi. Karena apa? Sholat yang dilakukan adalah batal. Jadi ini adalah hukuman yang konsekuen ya, konsekuensial learning. Akhirnya diharapkan besoknya lagi, daripada saya mengulang sholat ya, karena sholat saya batal ya, maka lebih baik waktu sholat berjamaah itu saya tidak ramai, saya tidak bicara, saya tidak bersenda gurau dengan teman-teman saya. Ini disebut dengan consequential learning. Hal ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika ada seorang pemuda yang minta izin berzina ya. Dengan terang-terangan pemuda itu mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bersama sahabat radhiyallahu anhum, ya Rasulullah, izinkan aku melakukan zina. Tentu saja para sahabat marah, tapi Nabi tidak. Kemudian sahabat tersebut diminta duduk dengan dekat dengan Nabi, ditanya, ya. Nabi tidak kemudian melarang bahwa zina itu haram, ya, tapi beliau menghukum anak pemuda tersebut dengan konsekuens. Maka pemuda itu ditanya, bagaimana apabila ibumu dizinai orang, apakah kamu rela? Maka pemuda itu mengatakan, demi Allah aku gak rela ya. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, demikian juga bisa jadi ketika kamu berzina, kamu menzinai ibunya orang. Ditanya lagi, bagaimana jika putrimu itu dizinai orang? Oh, demi Allah saya gak rela. Maka Nabi bersabda, demikian juga ya, apabila engkau berzina, maka bisa jadi kau menzinai anaknya orang, anak putrinya orang lain. Kemudian disebutkan juga dari pertanyaan Nabi itu sampai ke bibi dari ayah dan bibi dari ibu. Akhirnya dengan adanya apa namanya konsekuensi tadi itu, pemuda tadi sadar, dan akhirnya hal yang paling dia benci adalah zina. Kemudian setelah itu pemuda itu didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu contoh hukuman yang konsekuen. Jadi makanya ini perlu dipikirkan ya, hukuman apa yang kira-kira yang perlu diberikan kepada anak kita apabila dia melanggar. Dan perlu kita ketahui bahwa hukuman kepada anak itu diberikan setelah umur 10 tahun ya, sebab Nabi bersabda, wadribuhum alaiha wahum abna'u asrin, dan pukullah mereka ketika mereka tidak mau sholat dan mereka sudah berumur 10 tahun. Demikian ya, wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya bagi penanya tadi yang bertanya. Baik, selanjutnya kami bacakan pertanyaan sudah masuk, datangnya dari hamba Allah di daerah Kampung Unta. Beliau bertanya, "Ustaz, apakah sistem zonasi era sekarang ini sudah tepat untuk pendidikan anak, ataukah bagaimana Ustaz? Kami juga belum mengerti masalah zonasi Ustaz." Silakan Ustaz. Ya, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, ada sebuah pertanyaan yang sangat bagus ya, dari salah seorang pendengar di Jalan Unta ya. Sekarang ini pemerintah menerapkan sistem zonasi, yaitu diutamakan yang sekolah apa murid yang bersekolah, yang belajar di sekolah tersebut adalah murid di sekitar yang dekat dengan sekolah tersebut. yang saya pahami, sistem zonasi ini sebenarnya tujuan dari pemerintah itu bagus sekali, yaitu agar pendidikan itu tidak terfokus hanya pada sekolah favorit saja. Padahal sejatinya perlu kita ketahui ya, beberapa waktu yang lalu kita sebut ya, pendidikan yang paling favorit itu ya sebenarnya rumah kita masing-masing, ya rumah kita masing-masing. Maka dengan sistem zonasi ini, maka diharapkan bahwa semua sekolah ya, yang menerapkan ini itu memiliki apa namanya status yang sama. Jadi tidak ada namanya sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Maka diharapkan untuk sistem zonasi ini semua sekolah menjadi favorit ya. Semua sekolah favorit ya. Karena apa? Karena yang bersekolah di apa di lembaga tersebut itu adalah masyarakat sekitar saja ya, masyarakat sekitar. Maka akhirnya dengan sistem ini bukan hanya apa namanya bukan hanya sekolah favorit saja yang di situ anak-anak pintar mengelompok ya. Biasanya seperti itu kalau ada sekolah yang dicap oleh pemerintah oleh masyarakat ya, mereka mengecap sekolah itu adalah favorit, akhirnya yang daftar ke sana adalah berebut ya. Karena berebut akhirnya yang diterima hanya yang pintar-pintar saja. Kemudian yang tidak pintar, yang NEM-nya rendah, itu akhirnya tidak diterima dan akhirnya kembali kepada sekolah yang tidak favorit. Dan ini sepertinya hal yang tidak sehat dalam pendidikan. Karena namanya pendidikan itu ya, itu bukan menseleksi. Namanya pendidikan itu ya siapapun yang ingin belajar ya kita terima sejatinya. Ya, namanya anak sudah mau belajar itu sudah luar biasa, itu sudah bagus sekali. Dan pendidikan itu proses, bukan dilihat dari hasil. Seandainya misal ada anak mungkin kalau kita ukur dengan sebuah alat ukur nilainya apa namanya levelnya adalah level 3 mungkin. Ternyata setelah dia lulus ya, itu levelnya meningkat menjadi 5. Walaupun 5 ya, ada seorang anak yang mungkin levelnya adalah level 6 ya. Kemudian setelah lulus dia levelnya menjadi 7. Tentu saja sekilas kalau dilihat dari output 7 dengan 5 itu nilainya lebih tinggi 7, tapi kalau dinilai dari segi berhasilnya pendidikan lebih berhasil yang dari apa namanya tadi level yang sebelumnya tadi yang nilainya 5 tadi. 3 ke 5 tadi. Nah, ini yang kadangkala kita lupa dengan hal ini bahwa sejatinya pendidikan itu adalah proses ya, bukan dilihat dari berapa hasilnya, dan Allah tidak menuntut hasil dalam pendidikan ini. Karena sejatinya ya keberhasilan pendidikan anak-anak kita ya di apa namanya di pundak orang tua itu sejatinya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena pendidikan ini terkait dengan kesadaran, dan kesadaran itu adalah hati. Sebagaimana kita ketahui, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha." Sungguhnya hati-hati manusia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang membolak-balikkan hati itu. Jadi makanya kalau kita terlalu pede bahwa kita pasti berhasil mendidik, itu enggak bisa. Karena hati anak didik yang kita didik itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Makanya dalam mendidik kita sejatinya adalah yang kita pegang ya, kita jadikan pedoman itu adalah prosesnya ya. Masalah hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya yang sangat lengkap. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, pertanyaan selanjutnya masih dari WhatsApp, datangnya dari Ibu Rani di Pedurungan Kidul. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimanakah cara yang ditempuh oleh orang tua dalam mendeteksi bakat anak sejak dini, Pak Ustaz?" Silakan Ustaz. Ya. Bagaimana cara mendeteksi bakat anak sejak dini? Perlu kita ketahui bahwa ya di dalam pendidikan karakter ini diharapkan anak itu dijuruskan usia 10 tahun. Jadi 10 tahun itu diharapkan bakat anak sudah ketemu. Nah, bagaimana kita mendeteksi bakat anak sejak dini? Yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk mendeteksi bakat, ini lepas dari masalah pendidikan akhlak ya, karena pendidikan akhlak itu harus kepada semua anak, tapi bakat ini unik ya. Yaitu perlu memperbanyak ragam aktivitas. Ya, memperbanyak ragam aktivitas. Aktivitas yang perlu kita berikan ya, ragam aktivitas itu untuk anak 0 sampai 7 tahun ya, seringkali kita sering dengan istilah apa namanya tour de talent ya. Tour de talent itu adalah kita melakukan mengajak anak kita untuk melakukan banyak ragam aktivitas ya. Untuk 0 sampai 7 tahun itu adalah aktivitas-aktivitas yang terkait dengan rasa. ya, terkait dengan rasa, yaitu perasaan anak. Yaitu kalau anak beraktivitas itu rasanya seru, menyenangkan, membahagiakan anak. Itu tujuannya untuk tur de talent dari usia 0 sampai 7 tahun. Nah, dari ekspresi anak, mana yang dia suka, mana yang dia tidak suka, itu menjadi catatan kita. Anak cenderung kepada aktivitas apa? Sebagai contoh, oh ternyata anak saya itu cenderung kepada aktivitas yang dia tidak banyak suka ketemu teman-temannya. Dia suka menyendiri, menata-nata atau mungkin menggambar dan sebagainya. Ya, ini tadi kemudian menjadi catatan kita yang akhirnya menjadi sebuah portofolio. Nanti setelah itu mulai kelihatan ya benang merahnya ya, 0 sampai 7 tahun anak-anak itu cenderung kemana, apa yang dia suka. Kemudian setelah 7 tahun sampai 10 tahun itu tur de talentnya itu cenderung kepada bidang yang terkait dengan akal, karena usia itu sudah tamyiz. Tamyiz itu nalarnya mulai tumbuh. Maka kunjungan-kunjungan tur de talent itu, aktivitas-aktivitas anak itu sudah terkait dengan hal-hal yang banyak bernalar. Contoh misal anak kita ajak ke sebuah perusahaan yang di situ ada sistem kerja dari pembuatan barang dan sebagainya, anak mulai berpikir. Tapi kalau misal kita mengunjungi sebuah pabrik yang kita ajak anak 5 tahun, mereka enggak bisa bernalar. Ya, maka itu tidak tepat. Ya, tepatnya adalah yang sudah tamyiz ya, untuk yang banyak berpikir, karena anak yang tamyiz itu menandakan bahwa dirinya itu sudah mulai tumbuh nalarnya. Jadi kemudian setelah itu, setelah 10 tahun ya harusnya sudah ketemu bakatnya. Maka selanjutnya adalah kalau sudah ketemu bakat adalah pelatihan. Ya, kita kuatkan bakat anak itu. Ya, dengan apa? Dengan kalau memang dia keterampilannya di fisik, dengan latihan fisik, ya keterampilannya di dominan di masalah otak ya atau pemikiran, maka kita asah otaknya. Kalau memang di perasaan ya, bakatnya di bidang perasaan ya, perasaan itu kita asah. Ini yang akhirnya diharapkan setelah balik itu anak sudah berperan ya, sudah berperan sebagaimana orang dewasa pada umumnya. Ini jadi intinya adalah untuk menggali bakat anak yang sejak usia dini itu adalah dengan memperbanyak ragam aktivitas. Kemudian yang perlu kita ketahui, yang perlu kita lakukan dalam memetakan bakat anak usia dini ini, perlu adanya berpikir positif. Berpikir positif. Sebab sejatinya ya, kenakalan anak kecil ya, terutama yang di bawah 7 tahun itu sebenarnya adalah potensi mereka itu. Potensi mereka. Ada anak yang sebagai contoh sukanya itu membongkar mainan itu. Begitu dibelikan mainan dibongkar, habis itu kemudian ditaruh, enggak dibuat mainan, cukup membongkar dia puas. Nanti dibelikan lagi dibongkar lagi. Sehingga tidak ada mainan yang utuh. Sekilas anak ini nakal. Sekilas anak ini nakal. Tapi harus kita berpikir positif, itu adalah potensi dia. Ya, bisa jadi apa yang dilakukan anak itu adalah potensi sebagai seorang ahli teknik atau teknisi. Cuma karena masih kecil sehingga belum tampak buahnya. Nah, ini antara lain memang kita perlu berpikir positif dalam memetakan bakat anak yang masih kecil ini, karena mereka potensi mereka pada saat masih kecil itu bermanfaat. Dan kami bacakan pertanyaan yang kali ini, kami bacakan dari live chat YouTube. Datangnya dari Bapak Imam Nawawi. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimanakah cara memahamkan para wali murid tentang recovery yang sudah terlanjur tenggelam dalam pengajaran pembiaran, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, baik. Jadi Bapak Imam Nawawi ya, beliau bertanya bagaimana cara memahamkan wali murid, yaitu orang tua ya, orang tua tentang recovery ini. Perlu kita ketahui ya, sesungguhnya ya tanggung jawab pendidikan itu di pundak orang tua masing-masing ya, tanggung jawab. Terus kemudian sekolah itu hanya sebagai fasilitator bagi orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Maka sejatinya ya, sekolah itu antara tugasnya adalah mengedukasi orang tua ya, mengedukasi orang tua, bukan mengambil alih pendidikan anak ya, sehingga orang tua berlepas tangan, munculnya adalah pembiaran. Nah, maka untuk langkah yang tepat antara lain untuk keadaan sekolah saat ini, dibentuklah apa namanya pelatihan orang tua ya, pelatihan orang tua yang rutin dan diwajibkan orang tua itu hadir. Mengapa diwajibkan? Karena yang menjadi penanggung jawab pendidikan bukan sekolah tapi orang tua, maka wajar kalau mereka diwajibkan itu. Nah, bentuk pelatihan untuk orang tua itu ada yang menyebut namanya sekolah orang tua, atau ada yang menyebut dengan parenting dan sebagainya. Justru ini jauh lebih penting dibanding pengajaran anak itu sendiri. Karena kalau orang tua paham tentang bagaimana mendidik anaknya, ya, maka insya Allah Ta'ala pendidikan tentang anaknya akan lebih baik dan lebih beres ini. Jadi intinya dari pertanyaan Bapak Imam Nawawi tadi, ya, bisa dengan, terutama dalam hal ini, dalam pertanyaan tadi tentang recovery untuk anak-anak yang sudah terlanjur, ya, dalam hal ini banyaknya remaja saat ini yang perlu kita recovery. Remaja saat ini itu seharusnya sudah menjadi pemuda atau pemudi yang seharusnya mereka sudah menjadi tulang punggung bangsa, menjadi tulang punggung umat ini, tapi faktanya terbalik, justru mereka menjadi beban umat atau menjadi beban bangsa ini. Nah, ini perlu kita segera kembalikan, ya, para remaja itu menjadi pemuda. Nah, mengembalikan para remaja tadi, yaitu mereka yang sudah balik secara fisik, ya, tapi ternyata mentalnya belum dewasa, ya, belum akil, akhirnya mereka menjadi remaja. Kita kembalikan, kita recovery agar mereka cepat menjadi seorang pemuda. Ya, jangan sampai berlarut-larut. Karena berlarut-larutnya mereka menjadi remaja itu membahayakan baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Demikian jawaban dari Al-Ustaz. Semoga dapat kita pahami bersama, khususnya Bapak Imam Nawawi tadi yang bertanya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, bagaimanakah materi tematik yang sekarang diterapkan di kelas 1-3? Apakah sudah sesuai dengan perkembangan anak? Dan yang kedua, bagaimanakah standar penilaian kognitif untuk usia anak tersebut? Syukran, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya. Untuk usia anak kelas 1, 2, 3, ya, apakah pembelajaran tematik sudah tepat? Kita kembalikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak kecil. Dalam sebuah kisah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seorang anak untuk tentang adab makan. Tentang adab makan ini Nabi SAW mengajarkannya langsung ketika proses makan, ya, ketika makan bersama. Bukan anak itu didudukkan dalam sebuah kursi di bangku kemudian diajarkan secara kognitif, tidak, tapi langsung ketika peristiwa makan bersama. Maka Nabi SAW bersabda, ya hulam samillah, ya, wakul biyaminik wakul fimayalik, wahai anak, wahai nak, ya, bacalah bismillah, ya, dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang dekat denganmu. Dan ini tematik, bukan hanya tematik saja, bahkan ini fakta kejadian langsung. Nah, sedangkan tematik yang diterapkan di sekolah itu sebenarnya sebagai simulasi dari keadaan yang sebenarnya. Sebenarnya lebih bagus daripada bentuknya adalah apa namanya, bentuk yang non tematik, ya, yaitu apa namanya, berupa paket istilahnya. Tapi lebih bagus yang tematik ini, dan lebih bagusnya lagi langsung praktek dalam dunia nyata, itu yang lebih ideal, karena dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal yang demikian. Jadi insya Allah Ta'ala dengan metode ini lebih bagus. Dan di sisi lain untuk anak-anak kelas 1, 2, 3 ini, yaitu kelas apa namanya, kelas kecil istilahnya, itu pola belajar mereka itu masih spontanitas, ya, belum terstruktur, ya, mereka belum terstruktur. Sehingga kalau kita urutkan dengan materi yang apa namanya, begitu apa namanya urut sekali, ya, urut sekali materi-materi yang tersusun rapi, mereka tidak merasa tidak nyaman itu. Nah, akhirnya dengan tematik ini, ya, dengan gaya belajar mereka yang masih spontanitas dan fleksibel, ya, akhirnya lebih tepat dengan menggunakan tematik. Terus kemudian selanjutnya untuk mengukur kognitif mereka itu bagaimana? Sejatinya, ya, kalau berdasarkan marhalatun numu tadi atau fase perkembangan, yaitu kognitif itu yang terkait dengan kognitif, terkait dengan pengetahuan, dan ini terkait dengan pikiran atau nalar, ya, itu sejatinya mulai dikembangkan usia 7 tahun, ya, usia 7 tahun, karena tamyiz itu, ya, berdasarkan pendapat sebagian ulama itu adalah mulai 7 tahun. Nah, sehingga penilaian kognitif itu sejatinya ideal, ya, dilakukan ketika mereka menginjak usia 10 tahun. Karena akhir dari fase tamyiz, yaitu akhir 10 tahun, apa usia 10 tahun. Nah, metode kognitifnya bagaimana? Apakah dengan menggunakan dites atau bagaimana? Sebenarnya penilaian yang paling tepat untuk anak, ya, itu adalah metode observasi. Metode observasi. Maka sebaiknya, ya, seorang guru dalam menilai anak SD kelas 1, 2, 3 itu, yaitu dengan mengamati, ya. Sebagai contoh, misal seorang guru bertanya kepada muridnya, contohnya misal matematika sebagai contoh, guru itu bercerita, ya, seandainya ada seorang temanmu ingin membeli sebuah mainan, ya, ternyata harga mainan itu 2.000 rupiah, tetapi ternyata temanmu itu punya uang 10.000 dan ternyata dia ingin uang itu dibelikan semuanya. Kira-kira temanmu mendapat mainan berapa biji atau berapa buah? Mereka akan berpikir, lah ini sebenarnya adalah termasuk tes kognitif yang kemudian kita dengan apa namanya tematik itu kita tanyakan kepada murid kita. Nah, dari hasil penalaran mereka itulah bisa kita jadikan dasar untuk penilaian bagi kita. Jadi intinya adalah penilaian kognitif untuk anak kelas kecil, ya, yang sebelum kelas 4, ya, masih di bawah 10 tahun, itu adalah dengan observasi. Nah, kalau kemudian dengan adanya tes, ya, kadangkala yang kita ujikan dengan tes itu, ya, apalagi mungkin diinformasikan kepada murid bahwa besok kita akan ada ujian akhir semester sebagai contoh, maka mereka belajar semuanya itu. Nah, setelah belajar kemudian mereka menghafal semalam itu, akhirnya tesnya pinter, ya, nilainya bagus. Tapi apakah bisa dijamin setelah 2 hari setelah tes itu masih mereka masih hafal atau masih menguasai kognitif tersebut? Maka hal ini sepertinya kurang tepat, ya, sifatnya kurang permanen, ya, penilaian itu dengan melakukan tes. Tapi yang lebih permanen adalah dengan bernalar tadi, dengan model observasi tadi kepada anak. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Semoga dapat kita pahami bersama dan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya Ibu Yuni Akbar tadi yang bertanya. Baik, Ustaz, silakan dilanjutkan dengan kesimpulan akhirnya, Ustaz. Ya, dari pembahasan tentang tidak naik kelas ini, ya, Bapak Ibu semua, memang semua hal kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita ketahui bahwa berdasarkan ayat tentang perkembangan manusia, bahwa manusia termasuk anak kita itu tumbuh berkembang secara sunatullah. Allah lah yang menumbuhkan. Kita hanya sekedar melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala perkembangan pada anak kita. Dan fase perkembangan itu dibagi oleh para ulama dengan usia, bukan dibagi berdasarkan prestasi akademis, ya, tapi dengan usia. Oleh karena itu untuk anak-anak, ya, terutama sebelum balig dan pendidikannya pendidikan umum, ya, bukan pendidikan pelatihan untuk merekrut karyawan atau tenaga ahli, ya, maka sebaiknya tidak ada tidak naik kelas, ya. Sebab pendidikan anak kita itu harus dicocokkan dengan usia mereka. Kalau dia tidak naik kelas, maka pendidikannya pastilah berbeda dengan usianya. Ini, hal ini tentu saja akan menimbulkan mandorot pada diri anak, ya. Sehingga anak yang kita harapkan dengan tidak naik kelas menjadi lebih berkembang, tapi kenyataannya justru malah tidak lebih berkembang, ya. Ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan, antara lain rasa minder, merasa dirinya bodoh, merasa dirinya tidak hebat dan sebagainya. Namun seandainya, ya, apabila lembaga yang kita lakukan itu adalah semacam lembaga perekrutan tenaga, ya, kemudian ada kelas-kelas di situ, maka kalau yang tidak mampu itu dinaikkan kelas, bisa jadi nanti dia tidak ahli. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seseorang apabila itu bekerja secara profesional. Ya, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai, ya, kepada seseorang, kepada kalian yang apabila bekerja itu profesional itu. Nah, ini makanya kalau sudah terkait dengan pelatihan ini yang terkait perekrutan tenaga, maka apabila dalam pelatihannya itu ada kelas-kelas, maka kalau tidak mampu memang harus tidak naik kelas, ya. Karena tidak mampu sampai dia benar-benar mampu, kemudian akhirnya setelah lulus dari pelatihan itu atau lembaga pendidikan itu betul-betul dia menguasai. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu adalah dari saya pribadi dan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberi petunjuk kepada kita dalam mendidik anak-anak kita sehingga menjadi generasi yang terbaik pada zamannya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.